merasakan hadirmu dalam setiap waktu di hidupku. Kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, adalah dirimu. Ketika kau bertanya padaku, apakah ku kasihi yang lain? Ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Rasakan hadirmu dalam setiap waktu di hidupku. Kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, adalah dirimu. Ketika kau bertanya padaku, ku kasihi yang lain. Ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu.